Non Renegade James, dilanjutin bareng Walker dan Mu. Nah, oke. Satu lagu tadi duet dari Walker juga Monata. Sebelum saya beranjak untuk lagu yang selanjutnya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cuma satu orang yang jawab? Assalamualaikum. Lego lek kabeh jawab ya. Oke, yuk bareng Monata juga Walker. Satu lagu kembali saya hadirkan buat Anda semua. Gak apa-apa Mas Nana. Lagu terbaru dari Monata, mudah-mudahan semuanya Walker suka ya. Terima kasih bos-bosnya.